بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد. Dan insyaAllah kita lanjutkan pelajaran ini, pembahasannya tentang tanda-tanda rafa'. Terakhir tanda alif yang menggantikan dhammah, dan itu ada pada isim musanna, hanya pada isim musanna. Terakhir kemarin as'ilahnya, dan kemudian asilahnya terkait dengan isim musanna dengan tanda rafa' alif. As'ilatun, pertanyaan-pertanyaan. A'rib, i'rabkan kalimat berikut ini. Ja'al umarani Abu Bakrin wa Umaru. Datang dua Umar, yakni Abu Bakar dan Umar. Ja'a fi'l madhi, ja'a itu fi'l madhi. Al-umarani fa'ilun marfu'un, ya. Al-umarani dalam kalimat tersebut itu sebagai fa'il, sehingga dia marfu', ya. Kemudian marfu'un bil alifi, marfu'nya itu dengan alif. Niyabatan 'anil dhammati, sebagai ganti dari dhammah. Jadi marfu' dengan tanda alif sebagai ganti dari dhamma. Li'annahu mulhaqun bil musanna, karena dia mulhaq dengan musanna. Jadi bukan isim musanna, tetapi mulhaq dengan musanna. Kenapa? Karena yang dimaksud Abu Bakar dan Umar, bukan dua orang yang bernama Umar. Maka dia disebut mulhaq dengan musanna. Kullu syai'in u'riba i'raba musanna, semua atau setiap kata, kullu syai'in, setiap sesuatu, maksudnya setiap kata, setiap isim yang di-i'rab dengan i'rabnya musanna, walam tantabiq alaihi syurutuhu, dan tidak terpenuhi padanya syarat-syaratnya, tidak sesuai padanya syarat-syaratnya, fahuwa mulhaqun bil musanna, maka isim tersebut itu disebut dengan mulhaq dengan musanna. Setiap isim yang di-i'rab dengan i'rabnya musanna tetapi tidak sesuai dengan syarat-syaratnya, tidak memenuhi syarat-syarat isim musanna, maka dia disebut dengan mulhaq pada musanna. Hadhihi qa'idatun, ini adalah qa'idah. Abu Bakrin, dalam kalimat tersebut Abu Bakrin, tadi ya, sebelumnya al-umarani tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan syarat-syarat pada musanna. Kenapa? Karena dia bukan apa kemarin muta'afifaini mutamasilaini. Dia muta'afifaini mutakhalifain, dua hal yang berbeda yang diataskan. Padahal syarat untuk musanna apa kemarin? Mutamasilain, dua hal yang sama. Sehingga itu tidak memenuhi syarat, tidak sesuai dengan syaratnya. Tetapi dia al-umarani yang bermakna Abu Bakar wa Umar, itu di-i'rab dengan i'rabnya musanna, yakni rafa'nya dengan alif. Maka yang demikian disebut dengan mulhaq dengan musanna. Jadi syarat musanna sebagaimana disebutkan dalam definisi musanna itu harus terpenuhi seluruhnya, semuanya. Itu maksud dari ucapan Syekh tadi. Kemudian i'rab berikutnya Abu Bakrin, pada kata Abu Bakrin badalun, badalun adalah badal. Jadi Abu Bakrin itu sebagai badal, ya, marfu'un, karena sebagai badal i'rabnya mengikuti yang sebelumnya, ya, yaitu marfu'. Al-umarani marfu', maka badalnya juga marfu'. Wa alamatu raf'ihi al-wawu, dan tanda rafa'nya pada lafaz Abu, ya,